Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Bab berikutnya dari kitab Tauhid yang akan kita pelajari malam hari ini adalah bab ihtiram asma'illah wa taghyir al-ism li ajli dhalik. Bab memuliakan nama-nama Allah dan merubah nama seseorang demi hal itu. Ihtiram asma'illah yakni memuliakan nama-nama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala punya nama-nama ya, yang diistilahkan dengan al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang terbaik. Ya. Dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan mengandung makna ya, mengandung makna yang merupakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas jumlahnya. Nah, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala wajib dimuliakan. Ihtiram asma'illah. Wa taghyir al-ism li ajli dhalik. Wa taghyir al-ism li ajli dhalik. Yani merubah nama seseorang. Taghyir al-ism merubah nama seseorang. Li ajli. Dalam rangka dhalik hal itu. Yaitu dalam rangka ihtiram asma'illah. Demi untuk memuliakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka jika nama seseorang harus dirubah, demi untuk memuliakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dirubah. Nah, bagaimana hal itu akan jelas nanti ya penjelasannya. Naam. Adapun tentang qawaid al-asma' wa sifat, itu pada pembahasan tauhid al-asma' wa sifat secara lengkap. Naam. Tapi di antara qawaid tersebut yang sudah disebutkan tadi, bahwa setiap nama Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan dan mengandung makna yang merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi tidak seperti akidah kaum Mu'tazilah yang menjadikan nama-nama Allah itu hanya semacam lambang-lambang saja. Nah, semacam lambang-lambang yang menunjukkan ya, menunjuk kepada diri Allah tapi tidak mengandung makna. Itu Mu'tazilah. Kalau Ahlus Sunnah Jamaah ya, meyakini bahwa nama-nama itu menunjukkan ya, satu sifat atau lebih. Nah, mengandung makna. menunjukkan makna yang itu, makna itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya, zatnya, yakni dirinya memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak terbatas jumlahnya. Ya, nama-nama Allah tidak terbatas, hanya 99, tidak hanya 99 nama Asmaul Husna, tidak. Nah, lebih dari itu, tidak terbatas jumlahnya. Naam. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak. Meskipun 99 nama dari Asmaul Husna itu diberitakan dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala ya jadikan 99 nama itu, barang siapa menghafalkannya, memahami maknanya, kemudian beramal dengan ya apa yang ditunjukkan oleh nama-nama itu, nah, maka ada jaminan masuk dalam jannah. Tapi bukan berarti hanya 99 nama itu saja nama Allah Subhanahu wa taala. Namanya, nama-namanya, sifat-sifatnya tidak terbatas jumlahnya. Nah, dan semuanya hakiki, ya, semuanya hakiki, bukan majazi seperti kata kaum Mu'tazilah. Nah, baik, tetapi hakikatnya tentunya tidak sama dengan, ya, nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Sifat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatannya hakikatnya tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada sesuatu selain Allah yang menyamai dirinya, menyamai zat-Nya. Tidak sesuatu selain Allah, tadi kalau makhluk yang menyamai hakikat diri Allah, zat Allah, begitu pula tidak ada yang menyamai hakikat nama-nama, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Nah, ini mukaddimah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Naam. Dan hakikat diri Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, kita tidak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Oleh karena itu kita tidak boleh memikirkan, tidak boleh berpikir, memikirkan, membayangkan bagaimana sebenarnya, bagaimana sih zat-Nya Allah itu, dirinya Allah itu. Ya, tidak boleh memikirkan bagaimana, ya, cara, tata cara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih, ya, wajah Allah itu, bagaimana mata Allah, bagaimana tangan Allah, ya, Allah berbicara, punya sifat berbicara, bagaimana kalau caranya kalau Allah berbicara. Jangan dipikirkan, jangan dibayangkan, di luar kemampuan kita. Ya, kita tidak mukallaf untuk itu, bahkan kita dilarang. Nah, karena itu di luar kemampuan kita. Nah, kita tidak mampu menjangkaunya. Ya, kita tafwid hal itu, kita serahkan sepenuhnya ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah, sekarang bab ini menerangkan tentang wajibnya memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini disebutkan merubah nama, ya, jika nama itu harus dirubah demi memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan ini butuh mukaddimah berikut ini, yaitu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada nama-nama yang nama itu khusus untuk Allah. Selain Allah tidak boleh bernama dengan nama itu. Ada nama-nama Allah yang itu khusus untuk Allah. Selain Allah tidak boleh dinamai dengan nama-nama itu. Misalkan nama Ar-Rahman. Nama Allah. Nah, nama Allah tidak boleh ada selain, tidak boleh ada dari kalam makhluk selain Allah yang diberi nama Allah. Nah, tidak boleh. Ar-Rahman. Tidak boleh ada selain Allah SWT yang diberi nama Ar-Rahman. Rabbul Alamin. Tidak boleh ada yang diberi nama Rabbul Alamin selain Allah SWT. Dan yang semisal dengan ini, yang itu khusus hanya milik Allah SWT. Nah, kemudian ada nama-nama yang tidak khusus bagi Allah SWT. Selain Allah boleh bernama dengan nama itu. Seperti nama Ar-Rahim misalkan. Rahim atau As-Sami' atau Al-Alim. Dan semisal dengan itu. Yang tidak khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun adabnya sebenarnya dalam hal penamaan yang seperti ini, yaitu na'am, bitta'bid. Bita'bid, yaitu awali dengan kata abd, Abdurrahim, dan semisalnya. Nah, sebenarnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrabbih, nah, Abdurrahim, dan semisalnya. Nah, ketika ada seseorang misalkan yang dinamai bahwa dia atau disifati bahwa dia Rahim, bahwa dia Sami', dia Alim, maknanya sama dengan makna na'am Allah Subhanahu wa taala bernama Ar-Rahim, As-Sami', Al-Alim. Maknanya sama. Maknanya Ar-Rahim menunjukkan makna apa? Menunjukkan makna na'am penyayang. Sami' menunjukkan makna mendengar. Al-Alim menunjukkan makna mengetahui. Seperti itu. Ya, tetapi hakikat maknanya berbeda. Hakikat maknanya berbeda. Ketika nama itu disandarkan kepada Allah sebagai nama Allah, maka hakikat maknanya menjadi khusus untuk Allah SWT. Ya, berbeda sudah hakikatnya dengan hakikat makna nama itu ketika disandarkan kepada makhluk. Nah, karena kasih sayangnya Allah beda dengan kasih sayangnya makhluk. Pendengarannya Allah beda dengan pendengarannya makhluk. Ilmu Allah beda dengan ilmu makhluk. Dan seterusnya. Nah, baik. Ibn Utsaimin rahimahullah menerangkan dalam Al-Qawlul Mufid, ihtiram asma'illah, memuliakan nama Allah, hukumnya wajib, karena memuliakan nama Allah artinya memuliakan Allah dan mengagungkan Allah. Maka tidak boleh ada seseorang yang diberi nama dengan nama yang nama-nama itu khusus untuk Allah. Nah, kata beliau, makna bab ihtiram asma'illah, yakni ai wujub ihtiram asma'illah, wajib memuliakan nama-nama Allah. Li'anna ihtiramaha ihtiramun lillah azza wa jal. Karena memuliakan nama Allah artinya memuliakan Allah. Pemuliaan terhadap Allah. Wa min ta'zimillahi azza wa jal. Dan termasuk dalam kategori mengagungkan Allah. Fala yusamma ahadun bismin mukhtassin billah, maka tidak boleh, haram. Ada seseorang yang diberi nama dengan nama yang nama itu khusus untuk Allah, khusus milik Allah. Nah, kemudian beliau mengurai di sini. Asma Allah dan qasmilah kismi. Nama Allah, nama-nama Allah terbagi menjadi dua. Ya. Al-awwal yang pertama, ya, ma la yasihu illa lillah, fa hadha la yusamma bi ghairuh, wa in summiya wajaba taghyiruh. Yang pertama adalah nama yang tidak sah kecuali hanya untuk Allah. Maka jika ada seseorang dinamai dengan nama itu, wajib dirubah. Demi apa? Ihtiram, pemuliaan nama-nama Allah. Nah, maka wajib dirubah. Mithlu, contohkan Allah, nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Na'am Rabbul Alamin, wa syabah dhalik. Subhanallah. Terkadang kita mendengar ada sebagian orang yang namanya Rahman, ya. Pernah dengar? Rahman. Namanya Rahman. Nah, ini kan termasuk dalam pelajaran kita sekarang. Nama Rahman hanya khusus untuk Allah. Jadi nama Rahman wajib dirubah, ganti. Nah, ganti Rahim. Misalkan. Ya, sekalian yang bagus sudah. Ya, sesuai tuntunan, ganti. Ya, tidak usah jauh-jauh, tinggal ditambah abd menjadi apa? Abdurrahman. Ahabbul asma ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai Allah adalah nama Abdullah dan nama Abdurrahman. Tinggal ditambah abd untuk merubahnya. Tapi memang wajib dirubah. Nah. Karena wajib memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bernama dengan namanya khusus untuknya. Naam. Asan yang kedua kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ma yasihhu ay yusamma bihi ghairullah. Nama yang sah dinamai dengannya selain Allah. Misal contoh Ar-Rahim, Was-Sami' wal-Basir. Ya. Sudah disebutkan tadi kandungan makna Ar-Rahim, Was-Sami' wal-Basir. Ar-Rahim mengandung makna penyayang, Sami' mendengar, Al-Basir melihat. Tetapi kata Ibn Uthaymin rahimahullah, fa in luhidat as-sifatu, fa in luhidat as-sifatu muni'a min at-tasammi bihi, wa in lam tulahad as-sifatu jaza at-tasammi bihi ala annahu 'alamun mahdhun. Tetapi ya, bolehnya bernama dengan nama-nama ini, misalkan Rahim, As-Sami', Basir dan semisalnya yang tidak khusus untuk Allah, ya boleh. Tetapi kata beliau, jika ya, bersama dengan penamaan itu diinginkan pula kandungan maknanya, maka tidak boleh bernama dengan nama itu. Nah, wa illam tulahad as-sifah jaza tasammi bih ala annahu 'alamun mahdhun. Jika tidak diinginkan dengannya maknanya, tidak diperhatikan maknanya, cuma semata dijadikan sebagai nama saja. Nah, sebagai nama yang menunjuk ke orangnya. Nah, sebagai pengenal saja. Nah, Ar-Rahim orang itu, Sami' orang itu. Tapi tanpa ya diinginkan kandungan maknanya sebagai sifat. Nah, maka ini tidak mengapa. Nah, demikian keterangan ya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, ya, boleh jadi namanya Rahim, ya, tapi galaknya bukan main. Hah? Nah, artinya hanya nama saja. Nah, beda kalau Allah Subhanahu Wa Taala namanya itu memang mengandung makna sifat. Nah, ya, kan begitu. Banyak orang yang namanya bagus, ah, tapi zindir. Nah, namanya bagus tapi zindir. Ada orang namanya akil tapi ghairu akil. Hah? Namanya siraj tapi dhalam. Nah, namanya akil tapi pada hakikatnya tidak berakal, rusak akalnya. Nah. Baik, namanya siraj, lentera tapi dia dalam kegelapan. Dhulumat. Seperti itu. Jadi kalau manusia tidak menunjukkan ya sifat. Iya. Si kata Ibn Uthaymin rahimahullah. Boleh jadi dia dinamakan Muhammad, tapi dia bukan orang yang terpuji, orang tercela. Nah, diberi nama Abdullah, tapi dia termasuk hamba Allah yang paling fajir, begitu. Nah, adapun kata Ibn Uthaymin rahimahullah, adapun asma'ullah azza wa jal, nama-nama Allah, asma'ul rasul, nama-nama rasul, asma'ul Quran, ya, nama-nama Al-Quran, wa asma'ul yaumil akhir, dan nama-nama hari akhir, dan yang semisal dengan itu, fa'inna asma'un mutadhammiyatun lil-awsaf. Maka itu nama-nama yang memang mengandung makna, sifat, ya. Nama-nama Rasulullah SAW, namanya Muhammad, Ahmad, dan yang lainnya itu sekaligus wasf memang. Sekaligus apa? Menunjukkan sifatnya beliau alaihissalatu wassalam. Bernama Ahmad, bernama Muhammad, Al-Hashir. Ya. Nah, dan yang lainnya itu memang wasf. Nama dan itu wasfnya Nabi alaihissalatu wassalam. Sifatnya. Ya. Sifatnya Nabi alaihissalatu wassalam. Nah. Al-Quran, Al-Furqan. Nah, memang itu sifatnya Al-Quran. Al-Quran itu, ya, sesuatu yang dibaca, dan Al-Furqan yakni pembeda antara hak dan batil, begitu. Nah, adapun selain Nabi alaihi wasallam, maka namanya itu bukan wasf. Nama itu sebatas menamai agar dikenal, siapa fulan namanya ini, siapa fulan namanya ini, tapi itu bukan wasf kepada dia. Makanya sudah kita dengar tadi, boleh jadi namanya bagus tapi jelek, ya, akhlaknya jelek, orangnya jelek, agamanya, kan begitu. Nah, barakallahu fikum. Nah. Kita masuk sekarang ke dalil yang pertama yang disebutkan di sini. An Abi Syuraih, dari Abu Syuraih. Abu Syuraih adalah kunyah. Namanya Hani Ibn Yazid Al-Kindi. Namanya Hani Ibn Yazid Al-Kindi. Dia datang sebagai utusan kaumnya. Bersama dengan kaumnya datang menemui Nabi alaihissalam, nah, di Madinah. Nah, sedikit penjelasan tentang kunyah sebagai faedah. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, kunyah itu adalah masuddirah bi abin, masuddira bi abin au ummin au akhin au ammin au khalin. Kunyah itu adalah sesuatu yang diawali dengan kata ab, atau yakni Abu Fulan, Ummu Fulan, atau Akh, ya Akh Fulan, atau Am Fulan, Khal Fulan, itu kunnya. Nah, watakunu, dan kunnya itu lil madh, sebagai pujian. Ya, kama fi hadal hadith, yakni seperti pada hadith ini, yaitu pada kelanjutan hadith, an Abi Shuraih, annahu kana yukanna Abul Hakam. Abu Shuraih, annahu, sesungguhnya dia Abu Shuraih ini, sahabat ini, kana adalah dia yukanna, diberi kunya oleh kaumnya, dipanggil dengan kunya Abul Hakam. Nah, ini mengandung pujian terhadap dia. Nah, ya, bahwa dia adalah orang yang memutus, ya, memutuskan hukum perkara. Naam, pujian kepada dia. Wa takunu lidzam, boleh jadi kunya itu, ya, untuk celaan seperti ke Abi Jahal, Abu Jahal, itu celaan kepada dia, dinisbahkan kepada Jahal. Jahal artinya apa? Bodoh. Nah, melakukan hal-hal yang merupakan kebodohan, yang memudaratkan. Nah, wa takun li musahabati syai' wa mulazamatihi, dan kunya itu bisa jadi menunjukkan sesuatu itu selalu bersamanya ke Abi Hurairah, seperti kunya Abu Hurairah. Kenapa diberi kunya Abu Hurairah? Karena dia, ya, selalu membawa anak kucing Hurairah Tasghir dari Hir. Nah, pernah juga dipanggil Nabi SAW dengan Abu Hir. Nah, ya, dia biasa membawa anak kucing. Nah, Tayyib, bapak kucing, maksudnya karena dia suka bawa kucing gitu. Nah, wa takunu li mujarradil alamiyah, boleh jadi hanya semata untuk, ya, sebagai alamat, tanda yang menunjuk kepada orangnya, ke Abi Bakar radhiyallahu ta'ala. Nah, wa Abil Abbas, Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Artinya Bakar Al-Abbas itu bukan anaknya, bukan. Nah, tayyib, li'annahu laysa lahu walad. Nah, karena tidak punya anak. Tapi berkunyah, supaya punya kunyah. Nah, jadi seseorang bisa saja tidak punya anak, tapi dia ingin punya kunyah. Sudah. Nah, apa misalkan kunyahnya dia pilih? Boleh. Nah, tayyib, annahu kana yukanna Abul Hakam, dia diberi kunya Abul Hakam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi SAW kepada dia, kepada Abu Shuraih, ketika datang itu bersama kaumnya, meluruskan, beliau mengatakan, innallaha huwal hakam, sesungguhnya Allah dialah al-hakam. Karena Abu Shuraih dikunyai dengan apa? Abul Hakam. Nah, maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah dialah yang Al-Hakam. Nah, yakni ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama dari nama-nama Allah Al-Husna adalah Al-Hakam. Apa makna Al-Hakam? Nah, Al-Hakam artinya dialah yang berhak, berwewenang untuk menghakimi hamba-hambanya. Nah, wa ilaihi al-hukmu, dan hanya kepadanya lah, kepada Allah kembali hukum itu, ketetapan hukum itu, tidak kepada selainnya. Nah, di sini kita butuh mengetahui tentang hukum, bahwa hukum itu ada dua macam. hukum Allah ada dua macam. Ada hukum Allah yang sifatnya kauni. Hukum Allah yang sifatnya kauni, qadari. Hukum Allah yang Allah tetapkan ya sebagai takdir. Maka ini tidak ada yang bisa keluar dari hukum itu. Kalau Allah sudah menetapkan hukum, Allah tetapkan hukum ya kauni, qadari, Allah takdirkan demikian, maka tidak ada yang bisa menolak hukum takdir itu. Tidak ada yang bisa ya lepas dan mengelak dari hukum takdir itu. Nah, yang kedua, hukum syar'i, hukum syariat Allah. Nah, hukum qadari ya kalian sudah tahu. Kalau Allah menakdirkan ya menetapkan hukum takdir untuk orang itu bahwa orang itu ya sakit misalnya, tertimpa penyakit sakit. Mesti dia sakit. Nah. Baik, terkena musibah. Mesti terkena musibah, tidak akan bisa mengelak. Nah. Ya, Allah takdirkan dia kaya, mesti kaya. Bagaimanapun orang berusaha, menjatuhkan usahanya ini itu, tetap saja dia berhasil dan kaya. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukum itu. Nah, Allah tetapkan hukumnya dia miskin meskipun dia usaha ini usaha itu selalu gagal, tetap saja miskin. Begitu. Tidak ada yang bisa ya menolak hukum itu kalau itu qadari. Allah takdirkan, Allah ciptakan dia, tetapkan dia kehendaki seperti itu takdirnya, maka hukum itu akan mesti berlaku. Nah, yang kedua hukum syar'i yaitu hukum yang Allah syariatkan dalam syariatnya. Nah, maka terkait dengan hukum syar'i, di sini hamba Allah terbagi menjadi dua. Ada yang beriman dengan hukum syariat, ada yang kafir terhadap hukum syariat. Bahkan siapa ridho, ya, dengan hukum syariat Allah dan dia berhukum menjalani hidupnya dengan hukum syariat Allah, maka dia mukmin. Barang siapa tidak ridho dengan hukum syariat Allah, benci dengan hukum syariat Allah, tidak suka dengan hukum syariat Allah, ya, dan dia tidak berhukum dengannya, maka dia kafir. Nah, baik, ini penjelasan tentang hukum. Maka, ya, kata Nabi SAW, Inna Allah wal hakam wa ilahi al-hukm. Sesungguhnya Allah dialah yang bernama al-hakam dan hanya kepadanya kembali hukum. Hukum yang kembali kepada Allah ada berapa? Hah? Dua. Nah. Dua. Yaitu hukum apa tadi? Qadari, kauni, takdir, hukum takdir. Yang kedua hukum syar'i, syariat. Nah. Tapi kata Ibn Utsaimin rahimahullah di sini, wa in kana zahirul ayah tayyib. Ini terkait dengan ayat yang disebutkan. Nah, sudah benar seperti itu. Nah, hadis menunjukkan demikian, menunjukkan dua hukum tersebut. Baik. Nah, jadi hadis ini menunjukkan sebagai dalil bahwa di antara nama-nama Allah SWT adalah Al-Hakam. Jadi kita memetik faedah sekarang, di antara nama-nama Allah dari Asmaul Husna apa? Al-Hakam. Dihafalkan ini. Jadi kalau kita ingin bernama dengan nama ini, maka beri abd. Jadi itu Abdul Hakam. Nah, Abdul Hakam. Baik. Faqala. Yakni tadi Nabi Muhammad meruskan kepadanya. Yakni kamu jangan berkunyah dengan kunyah Abdul Hakam. Jangan. Ganti itu. Kenapa? Karena Al-Hakam itu adalah Allah. Nah, karena dia ini diberi kunyah Abul Hakam, yakni dipuji bahwa dia adalah orang yang selalu memutuskan hukum. Nah, sementara al-hakam, pemutus hukum adalah Allah. Maka Abu Syuraih mencoba memberi keterangan kepada Nabi SAW. Kenapa dia berkunyah Abu al-Hakam? Faqal, maka kata dia, inna qawmi idha ikhtalafu fi syai'in, sesungguhnya kaumku, idha ikhtalafu fi syai'in, jika mereka berselisih, ya, dalam suatu perkara, atauni, mereka mendatangi aku, minta keputusan hukum, penyelesaian. Fahakamtu bainahum, lantas aku memutuskan hukum, menyelesaikan perselisihan mereka, di antara mereka. Faradiya kilal fariqain, kemudian dua kelompok yang berselisih ridho, puas dengan keputusan hukumku. Nah, maka mereka pun memuji dan memberi kunyah apa? Abul Hakam. Nah, begitu ceritanya kenapa dia berkunyah Abul Hakam radhiyallahu ta'ala an. Nah, apa jawaban Nabi, tanggapan Nabi setelahnya? Kata Nabi, faqal, maka Nabi SAW bersabda, ma ahsana hadha. Ma ahsana hadha, ta'ajjubiyah, ma ta'ajjubiyah. Bukan ma nafiyah, bukan juga ma istifhamiyah. Ini ma ta'ajjubiyah, ma ahsana hadha. Yani, betapa bagusnya hal ini. Nah, betapa mengagumkannya hal ini. Maksudnya apa? Nabi SAW mengagumi, ya, Abu Syuraih yang selalu menyelesaikan perselisihan kaumnya dan memberi keputusan hukum muwaffaq, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi keputusan hukum yang membuat kedua kelompok puas dan ridha sehingga selesai. Nah. Baik. Pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahsana hadza, ta'ajjubnya Nabi, ma ahsana hadza, betapa mengagumkannya hal ini, betapa bagusnya hal ini, bukan memuji penamaan kunya Abul Hakam, bukan. Kenapa? Karena Nabi tetap merubahnya, tetap dirubah, kelanjutan hadisnya tetap dirubah. Ditanya, siapa anak laki-lakimu yang paling tua? Nah, dan diganti kunyanya. Nah, ya, berarti pujian itu bukan tertuju kepada penamaan itu. Nah, tetapi kembali kepada sikap dia selalu memberi keputusan hukum yang membuat selesai, menyelesaikan permasalahan. Naam. Naam, kita lanjutkan. Jadi sudah difahami tadi, kekaguman Nabi SAW, pujian Nabi SAW, ma ahsana hadha, adalah kembali kepada sikapnya Abul Hakam, yakni Abu Syuraih. Nah, radhiyallahu anhu. Bukan kembali kepada penamaan dengan kurnia Abul Hakam. Kata Nabi SAW selanjutnya, fama laka minal walad. Nah, maka berapa anak yang kamu punya? Kata al-walad, naam, dalam syariat, dalam Al-Quran, itu meliputi al-dhakar wal-untha, ibn wa bint. Nah, ibn, putra, bint, putri. Walad meliputi itu. Yusikumullahu fi auladikum. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian, ya, mengenai pembagian warisan aulad, walad kalian, anak kalian, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nah. Ya, anak laki-laki dua. Naam, anak perempuan satu perbandingannya. Baik, jadi ditanyakan berapa jumlah anak-anakmu, meliputi anak laki-laki dan wanita yang ditanyakan. Nah, kalau punya. Qultu, kata Abu Syuraih radhiyallahu anhu, aku berkata, menjawab Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Hanya tiga, ya, nama anaknya disebutkan, karena artinya hanya itu yang dia punya. Ya, zahirnya seperti itu. Anak-anaknya yang dia punya hanya Syuraih, Muslim dan Abdullah. Berarti tidak punya anak perempuan. Karena Nabi SAW bertanya, berapa anak yang kamu punya? Luwalat meliputi laki-laki dan perempuan kalau punya. Tetapi yang disebut cuma nama laki-laki tiga, berarti tidak punya perempuan. Yang tertua Syuraih, yang kedua Muslim, yang ketiga Abdullah. Nah, qala, Nabi SAW berkata, faman akbaruhum, Maka siapa yang paling tua di antara mereka bertiga? Qultu, aku menjawab, yani Abu Syurayh menjawab, Syurayh, yang tertua adalah Syurayh. Qala, maka kata Nabi SAW, fa anta Abu Syurayh. Maka kamu kunyahmu Abu Syurayh, diganti, bukan Abu Hakam. Nah. Ya. Jadi fahami, di sini Syekh mengatakan an Abi Syurayh, dari Abu Syurayh. Maksudnya ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Syurayh. Abu Syurayh meriwayatkan riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Syurayh adalah kisah bagaimana dia bisa berkunyah Abu Syurayh. Ternyata kunyah Abu Syurayh itu yang memberikan siapa? Nah, Nabi SAW. Awalnya kunyahnya Abu Hakam. Kaumnya menamai dia dengan kunyah Abu Hakam untuk memujinya. Tapi dalam rangka ihtiram Asma'illahi Ta'ala, memuliakan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, karena Abu Syurayh ketika itu dinamai dengan kunyah Abu Hakam dikarenakan, ya, dia selalu memutuskan hukum, menyelesaikan hukum di antara kaum yang berselisih, mengandung pujian, berarti Abu Hakam penamaan itu kepada dia, ya, diinginkan dengannya apa? Sifat, bahwa dia bersifat, ya, Al-Hakam. Sementara ini, ya, sifatnya siapa? Sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hakam. Inna Allah huwal Hakam wa ilaihi al-hukmu. Nah, maka karena mengandung hal tersebut yang tidak pantas dan tidak boleh, maka diganti oleh Nabi SAW, ya, menjadi Abu Syurayh. Tadi sudah kita dengar di awal, nah, boleh bernama dengan, ya, nama-nama Allah yang tidak khusus untuk Allah dengan syarat apa? Tidak dimaksudkan maknanya sebagai sifat orang itu. Tidak dimaksudkan maknanya sebagai sifat orang itu. Nah, sementara ini sekarang nama Abu Hakam kunyah ini kepada dia bukan sekedar, ya, kunyah yang menunjukkan kepadanya, nama menunjukkan kepadanya, tetapi diinginkan dengannya apa? Itu sifatnya dia. Nah, di sini kelirunya di sini. Maka diganti oleh Nabi menjadi Abu Syurayh. Nah, kita ambil masail, fihi masail, pada bab ini terdapat beberapa masail, masalah. Al-ula, masalah yang pertama, ihtiramu asma'illahi wa sifatih walau lam yuqsad ma'nahu. Memuliakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Meskipun tidak dimaksudkan maknanya. Meskipun tidak diinginkan maknanya. Ah, ini perkataan Asy-Syaikh, meskipun tidak dimaksudkan maknanya, ini kurang disetujui oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah. Nah. Karena kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika tidak diinginkan maknanya, maka itu boleh. Jika seseorang diberi nama dengan salah satu dari nama-nama Allah yang bukan khusus untuk Allah, boleh dengan syarat tidak dimaksudkan maknanya sebagai sifat orang itu. Karena, ya, yang seperti itu hanya untuk Allah. Nama-nama Allah memang dimaksudkan sifat, menyifati Allah dengan nama-nama itu. Nah, adapun hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, boleh bernama dengan nama-nama itu kalau bukan khusus untuk Allah, tapi jangan maksudkan sebagai sifatnya dia. Jangan maksudkan maknanya. Nah, kecuali kalau itu memang nama-nama khusus untuk Allah seperti Allah, Ar-Rahman dan yang lainnya, maka sama sekali mutlak tidak boleh. Meskipun hanya sebagai penamaan saja, tidak dimaksudkan sebagai penyifatan, tetap tidak boleh karena itu khusus untuk Allah. Selain yang khusus untuk Allah, maka boleh bagi makhluk, bagi seseorang, dengan syarat jangan maksudkan sebagai sifatnya dia, jangan. Nah, makanya Abul Hakam diganti oleh Nabi SAW karena Abul Hakam dimaksudkan sebagai sifatnya dia, begitu. Baik. Yang kedua, taghyirul ismi li ajli dzalik, merubah nama karena hal itu. Merubah nama demi memuliakan nama-nama Allah SWT dan sifatnya, seperti pada hadis Abul Hakam diganti menjadi Abu Syurayh. Al-thalithah, yang ketiga, ikhtiaru akbaril abna'i lil kunyah, memilih putra yang tertua untuk dijadikan sebagai kunyah. Jadi kalau kita ingin berkunyah, siapa anak laki-laki kita yang tertua? Nah, maka berkunyah dengan itu. Kalau kita punya anak perempuan, yang tertua perempuan, yang laki-laki anak kedua, maka yang mana yang dijadikan kunyah? Yang perempuan apa yang laki-laki? Tetap yang laki-laki. Jadi anak tertua yang laki-laki, meskipun ada kakaknya perempuan, tetapi kita pilih yang laki-laki yang tertua. Nah, begitu. Dipetik dari hadits ini. Habis masalahnya. Hah? Sampai situ. Nah. Ya. Baik. Terakhir faedah Ibnu Utsaimin rahimahullah sebutkan al-qaul al-mufid bahwa hadis Abu Syuraih tadi menunjukkan faedah merubah, mengganti nama ke nama yang lebih baik. Kita memetik faedah hadis Abu Syuraih, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, mengganti nama ke nama yang lebih baik jika nama sebelumnya mengandung perkara yang tidak pantas. Jika nama yang sebelumnya mengandung perkara, mengandung makna yang tidak pantas, maka ganti dengan yang lebih baik. Ya, sebagaimana Nabi SAW merubah sebagian nama-nama yang nama-nama yang sebenarnya boleh, tetapi karena mengandung sesuatu yang tidak pantas, tidak pas, maka diganti. Dan ketika nama diganti, tidak butuh diulangi akikahnya. Hah? Ada pendapat bahwa kalau namanya diganti akikah lagi? Ada, pernah dengar? Hah? Tidak, dari kalangan umum ya nih, orang awam. Hah? Afdol katanya. Hah? Apa? Ah. Oh gitu. Ini bikin acara gitu. Nah. Bahkan kata Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan di sebagian orang umum ada yang mengatakan diulangi akikahnya. Nah, diulangi akikah. Padahal akikah dengan penamaan itu tidak ada kaitannya. Nah, tidak ada kaitannya. Baik, kemudian terakhir ada yang terlewat tadi yang saya susulkan. Nah, bukti bahwa Nabi SAW merubah penamaan Abul Hakam, kunyah Abul Hakam pada Abu Syuraih diganti Abu Syuraih. Nah, meskipun Al-Hakam itu sebenarnya bukan nama khusus hanya untuk Allah, ya, tetapi diganti dikarenakan diinginkan dengannya sifat menyifati Abu Syuraih dengan itu. Nah, karena kalau disifati dengan itu berarti di sini menyamai Allah, karena nama-nama itu, ya, nama-nama itu sebagai sifat menyifati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada manusia dinamai dengan nama itu dan diinginkan maknanya, dia disifati dengan nama itu, berarti menyamai Allah di sini. Maka di sini tidak boleh ihtiram nama-nama Allah. Ketika Abul Hakam dikunyahkan kepada dia yang diinginkan adalah maknanya, dia disifati bahwa dia pemutus hukum, maka di sini ya diganti. Buktinya kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada sebagian sahabat namanya Al-Hakam. Ada. Ya, ada sebagian sahabat namanya Al-Hakam dan ternyata tidak diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Al-Hakam Ibnu Al-Harith As-Sulami, Al-Hakam Ibnu Sa'id Ibnu Al-As. Ya, dan yang lainnya. Bisa dilihat dalam kitab Al-Sawbah, cari nama-nama Al-Hakam, itu banyak. Nama sahabat yang namanya Al-Hakam tidak diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia bernama dengan nama Al-Hakam, nama sahabat itu bukan diinginkan sebagai sifatnya dia sebagai pemutus, tidak, hanya sebagai nama saja yang dia dikenal agar dikenal ya dengan nama itu. Nah, Sebagian sahabat juga ada yang namanya Hakim, seperti Hakim Ibnu Hizam. Nabi tidak menggantinya karena bukan dimaksudkan sebagai sifatnya. Nah, difahamin ya. Baik, cukup. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.